سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. والمرسلات عرفا. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. فالعاصفات عصفا. Dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. والناشرات نشرا. Dan demi malaikat-malaikat yang menyebarkan pengajaran dan peringatan dengan sebaran yang sungguh-sungguhnya. فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا. Dan malaikat-malaikat yang memisahkan dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya. فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا. Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. عُذْرًا أَوْ نُذْرًا. Untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu tetap berlaku. فإذا النجوم طمست. Maka apabila bintang-bintang hilang lenyap. وإذا السماء فرجت. Dan apabila langit terbelah. وإذا الجبال نسفت. Dan apabila gunung ganang hancur lebur berterbangan. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ. Dan apabila rasul-rasul telah ditentukan waktu mereka, dikatakan kepada mereka, ke hari yang manakah perkara-perkara yang besar itu ditangguhkan? Jawabnya, ke hari pemutusan hukum. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. Dan apa jalannya engkau dapat tahu kedahsyatan hari pemutusan hukum itu? Wailun yawma'idin lilmukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang dahulu? Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami akan iringi mereka dengan kaum-kaum yang datang kemudian. كذلك نفعل بالمجرمين. Demikianlah cara kami lakukan terhadap sesiapa yang berdosa. ويل يومئذ للمكذبين. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami telah menciptakan kamu dari air yang hina? Faja'alnahu fi qararin makin. Lalu kami jadikan air itu pada tempat yang kukuh. Ila qadarin ma'lum. Hingga ke suatu masa yang termaklum. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Serta kami tentukan keadaannya. Maka kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan tiap-tiap sesuatu. Wailun yawma'idin lilmukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alam naj'alil ardha kifata. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat berkumpul? Ahya'an wa amwata. Yang hidup dan yang mati. Waj'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Dan kami telah jadikan di bumi gunung-ganang yang tinggi dan kami telah memberi minum kepada kamu air yang tawar lagi memuaskan dahaga. Wailun yawma'idin lilmukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan kepada mereka semasa ditimpakan dengan azab, pergilah kamu kepada azab yang dahulu kamu mendustakannya. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergilah kamu kepada naungan yang bercabang tiga. La dhalilin wa la yughni minal lahab. yang tidak dapat dijadikan naungan dan tidak dapat memberikan sebarang perlindungan dari api neraka. Innaha tadmi bi syararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api yang besarnya seperti bangunan istana. Ka'annahu jimalatun sufr. Bunga api itu seolah-olah rumbungan unta kuning. Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Hada yawmu la yantiqun. Inilah hari mereka tidak dapat berkata-kata. Wa la yu'zanu lahum fayatadirun. Dan tidak pula diizinkan mereka bercakap, maka mereka tidak dapat meminta udzur. Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu kepada orang-orang yang mendustakan. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Inilah hari pemutusan hukum. Kami himpunkan kamu bersama orang-orang yang terdahulu. فإن كان لكم كيد فكيدون. Oleh itu, kalau kamu ada sebarang tipu helah melepaskan diri, maka cubalah kamu lakukan terhadap adabku. Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan yang berdekatan dengan mata air yang mengalir. Wa fawakih mimma yashtahun. Serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Pada ketika itu dikatakan kepada mereka, dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan, maka makan dan minumlah kamu akan makanan dan minuman yang lazat. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami sebenarnya membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah dan bersenang-senanglah kamu wahai orang-orang yang ingkar durhaka sementara waktu hidup. Kemudian kamu akan menghadapi bahaya kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Dan apabila dikatakan kepada mereka, taatlah dan kerjakanlah sembahyang, mereka ingkar dan tidak mengerjakannya. Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. فبأي حديث بعده يؤمنون. Maka kepada perkataan yang mana lagi semudah itu mereka mahu beriman.